بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Dalam pelajaran kali ini kita kembali melanjutkan masih mengenai hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang pakaian-pakaian yang dipakai oleh al-muhrim. Di sini beliau alaihi salatu wassalam telah menjelaskan bahwa ada beberapa pakaian yang harus dihindarkan oleh seorang yang muhrim, yaitu yang telah disebutkan di dalam hadis, dia tidak memakai al-qamis wala al-imamah wala al-tarawilat wala al-baran walal kifar, tidak memakai al-qamis, tidak memakai serban, tidak memakai sirwal, tidak memakai al-burnus dan al-khuf. Pernyataan beliau alaihi salatu wassalam la yalbasul qamis, tidaklah dia memakai al-qamis, menunjukkan bahwa semua pakaian atau ini mewakili semua pakaian yang dijahit sesuai dengan ukuran badan, dijahit dan melingkupi sesuai dengan ukuran badan. Kemudian pernyataannya walal amain walal baran walal amain walal tarawilat walal baran, ini menunjukkan bahwa seorang yang muslim dilarang untuk memakai tutup kepala yang menempel pada kepalanya, dan menunjukkan pula dilarangnya seorang yang muslim memakai setiap pakaian yang menutup salah satu anggota badannya dalam bentuk terjahit dan meliputi ukuran badan tersebut. Dan menunjukkan pula dilarangnya seorang yang muslim memakai setiap pakaian yang menutupi salah satu anggota badannya dalam bentuk terjahit dan meliputi anggota badan tersebut dalam bentuk terjahit dan meliputi anggota badan tersebut, seperti sirwal atau al-kufazain, sarung tangan, dan yang semisalnya seperti as-sarawir atau al-kufazain, dua sarung tangan yang menutupi sebagian anggota tubuhnya. Nah, kemudian pernyataannya walal kifar, ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh seorang yang muhrim untuk memakai sesuatu yang menutupi kakinya, yang menempel dengan, yang sampai kepada kedua mata kakinya. Ini menunjukkan disebutkan bahwa tidak boleh seorang yang muhrim memakai sesuatu yang menutup kakinya sampai dua mata kakinya. Yang menutup kakinya sampai kedua mata kakinya. Apakah itu terbuat dari kain beludru atau kain wol, kulit, atau yang semacamnya? Apa itu? Dan boleh baginya untuk memakai alas kaki selama tidak menutupi kedua mata kakinya. Nah, ini berdasarkan kepada sabda beliau alaihi salatu wassalam yang selanjutnya, yaitu illa ahadun la yajidu na'laini falyalbas khuffaini walyaqta'huma asfala minal ka'bain. Kecuali seseorang yang tidak mendapatkan dua sendal, maka hendaklah dia memakai dua khuf dan memotong keduanya lebih rendah dari kedua mata kakinya. Nah, maka dia boleh memakai apa saja dari alas kaki selama tidak menutupi kedua mata kakinya. Kemudian pernyataannya, wala yalbas minat tiyabi syai'an masahu za'faran awar. Dan tidaklah dia memakai pakaian yang telah terkena oleh za'faran awar. Ini menunjukkan bahwa seorang yang muhrim tidak boleh memakai minyak wangi pada pakaiannya. Dari apa saja minyak wangi? Nah, jadi seorang tidak boleh ya memakai pakaian yang dijahit dan menutupi seukuran badannya. Apa saja bentuknya? Gamis, jubah, ya, kemeja. Jadi al-hadis bukan dipahami sesuai dengan makna yang sempit pada teksnya. Namun pernyataan al-qamis menunjukkan pakaian yang dijahit dan menutupi seukuran badan. Ya, seperti yang telah disebutkan, gamis, jubah, kemeja, kaos, tidak boleh. Paham semua ya, kawan? Nah, maka dia harus melepas semua pakaian, pakaian yang dijahit dan meliputi seukuran badannya. Nah, kemudian pernyataan walal amam walal baron ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh dia menutup tutup kepala apapun. Ya, menutup tutup kepala apapun. Nah, apakah itu bentuknya serban atau al-burnus, ya, atau mungkin topi atau apa saja, peci atau apa saja dari tutup kepala, ya, dalam segala bentuknya, apa saja bentuknya. Nah, tidak diperbolehkan karena beliau menyatakan wala lahma'in wala al-baran. Jadi yang dilarang bukan saja serban atau al-burnus, tetapi apa saja yang menutupi kepala. Nah, kemudian pernyataan wala sarawila ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh dia memakai pakaian yang menutupi sebagian anggota badannya yang dijahit dan meliputi anggota badan tersebut. Ya, seperti celana. Walaupun di sini lafadznya adalah as-sarawilat. Ya, as-sarawilat. Tapi yang diinginkan adalah makna, yaitu pakaian yang dijahit untuk menutupi sebagian anggota badannya. Nah, maka tidak boleh dia memakai sempat. Celana dalam tidak boleh. Tidak boleh dia memakai celana pendek atau celana panjang atau apa sih. yang menutupi sebagian anggota badan. Demikian pula tidak boleh memakai sarung tangan. Nah, hukumnya toy. Kemudian pernyataan wala al-sifat ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh dia memakai sesuatu yang menutupi kakinya, yang menutupi sampai kedua mata kakinya. Nah, walaupun lafadznya al-khuf, tetapi yang diinginkan adalah maknanya. Tidak boleh dia memakai al-khuf atau mungkin sepatu ular panjang atau apa saja dari penutup kaki yang sampai kepada kedua mata kaki. Al-khuf, kemudian kaos kaki, kemudian sepatu yang menutupi kedua mata kakinya dan sebagainya. Kemudian pernyataan illa ahadun la yajidu na'laini falyalbas khuffaini wal yaqfahuma asfala min al-ka'baini, ini menunjukkan bahwa dia boleh memakai alas kaki selama tidak menutupi kedua mata kakinya, sendal, rompah atau apa. Kemudian wala yalbas min al-thiyab syai'an nafsahu za'faran aw warq, dan tidaklah dia memakai dari pakaian sesuatu yang telah mengenainya za'faran atau war. Pernyataan za'faran atau war ini menunjukkan bahwa dia tidak boleh memakai bentuk minyak wangi manapun. Bukan yang diinginkan semata-mata teks yang disebutkan di dalam hadis, tetapi yang diinginkan adalah maknanya. Za'faran atau war ini adalah dua tumbuhan yang dipakai untuk mencelup pakaian dan melayakkan wangi yang semerbak. Maka tidak boleh seorang yang muhrim memakai bentuk apapun dari api, dari minyak wangi. Nah, larangan-larangan ini bagi ar-rijal. Adapun bagi an-nisa, sebagaimana yang telah kita pelajari, ini tidak berlaku. Maka bagi seorang wanita, dia diperbolehkan untuk memakai apa yang telah dilarang bagi laki-laki. Nah, dia tetap memakai baju kurungnya, baju panjangnya. Dia tetap memakai jerwal, celana panjang yang berada di dalam baju kurungnya. Tetap dia memakai al-simar atau yang semacam itu, tetap dia memakai al-sifar atau al-khuf. Nah, hanya dua hal yang dilarang di sini bagi an-nisa, yaitu bahwasanya al-mar'atu la tantaqib, tidak boleh dia memakai an-niqab, menunjukkan bahwa dia tidak boleh menutup wajahnya dengan tutupan apapun. Ya, tidak dengan cadar, tidak dengan sapu tangan, atau tidak dengan apapun yang melekat dan menempel di wajahnya. Nah, walaupun yang disebutkan di sini an-niqab, tapi apapun yang bermakna dengannya tidak boleh. Ya, apakah dengan cadarnya, atau dengan sapu tangan, atau dengan al-burqa, atau dengan mungkin dengan serban, atau dengan apa saja. Penting, tidak boleh dia menutup wajahnya dengan sesuatu yang menempel di wajahnya. Nah, wa hadza milakhtilaf bainal ulama. Ini tidak ada perbedaan di antara ahlul ilm. Baik. Tinggal permasalahannya sekarang, yaitu hukum as-sadr. Ya, hukum as-sadr, yaitu mengulurkan pakaian atau mengulurkan kain di atas wajahnya, namun tidak melekat pada wajahnya. Maka yang demikian ini diperbolehkan indal hajah, diperbolehkan ketika dibutuhkan, diperbolehkan ketika dibutuhkan. Berkata Imam As-Sakhawi rahimahullah, fa'amah tadlu at-tawdi ala wajhiha min ra'siha faqad rafaqa fihi ghayru wahidin min al-fuqaha wa mana'uha an taluffa at-tawba aw al-himara ala wajhiha aw tasuddu an-niqaba aw tasuddu an-niqaba aw tatalassama aw tatabarqa'a. Kata Imam As-Sabbadi rahimahullah, ada pun mengulurkan kain atas wajahnya dari kepalanya, maka tidak hanya satu orang dari kalangan fuqaha yang memberi keringanan padanya. Artinya banyak ulama yang membolehkan hal itu. Dan mereka melarang bahwa wanita itu membalutkan pakaian atau membalutkan kain atau al-khimar atas wajahnya. Nah, tidak boleh dia menutup dengan membalutkan kain di wajahnya. Ya, apa saja kain itu, apakah sarung mungkin, atau mungkin serban, ya, atau mungkin jilbabnya sendiri. Khimarnya sendiri dia tutupkan ke wajahnya begini, tidak boleh ketika ihram. Atau tasuddu an-niqab, atau dia menutupkan cadarnya, yakni menutupkannya ke wajahnya, melekatkannya ke wajahnya, tidak boleh. Atau tatalassama, at-talassum yaitu menutupkan muka dengan serban atau yang semacamnya. Al-Tabarruk, maknanya hampir serupa. Nah, itu tidak memakai al-Tabarruk, yakni cadar yang melekat, menempel kuat di wajah. Hoi, tapi disebutkan di awal bahwa dia boleh mengulurkan kain di wajahnya dari atas kepalanya. Nah, dan ini ketika adanya apa, adanya kebutuhan, misalnya lalu di hadapannya orang-orang yang bukan mahramnya, ya, maka boleh dia mengulurkan kain dari kepalanya ke wajahnya, mengulurkan, ya, kain yang menutupi wajahnya, bukan menempelkannya ke wajahnya. Paham tumu? Paham perbedaannya? Ya, ini mengulurkan, yang menjulurkan kain di wajahnya, ya, dari atas kepalanya, bagaimana pun caranya, mungkin bisa jadi dengan model cadar yang di luar bagaimana yang biasa dipakai oleh al-akhwat, ya, mereka mengulurkan seperti ini, itu juga bisa disebut dengan afdal. Atau mungkin ada kain yang dia ulurkan, ya, ketika ada laki-laki yang bukan mahramnya, dia ulurkan dari atas kepalanya, yang penting tidak apa melekat pada wajahnya secara kuat seperti ini, yang tidak boleh dia begini. Ya, yeah. Ini tidak diperbolehkan. Yeah. Nah, apakah dia menutupkan cadar yang melekat di wajahnya, yang menempel di wajahnya seperti ini, atau dia tatalak dan ini kain yang dia ambil kemudian dia tutupkan di wajahnya, atau dengan khimarnya dia tutupkan seperti ini, tidak boleh. Tapi kalau dia ingin menutupi wajahnya, dia ambil kain, dia ulurkan dari atas kepalanya ke mukanya. Nah, yang penting jangan dia lekatkan, dia tempelkan. Paham tumu? Baik. Kemudian dinyatakan oleh Imam As-Sabbadi rahimahullah, wa mimman qala bi anna al-mar'ata tafdulu at-tawba 'ala wajhiha min fawqi ra'siha Atha wa Malik wa Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq wa huwa qawlu Muhammad ibn al-Hasan. Di antara ulama yang berpendapat bolehnya wanita mengulurkan kainnya atas wajahnya dari atas kepalanya, yaitu Atha, kemudian Malik, Ahmad bin Hanbal, hal. Dan ini adalah pendapat Muhammad bin Al-Hasan, murid dari Abi Hanif. Nah, poin yang menguatkan pendapat ini, yaitu bolehnya sadl, mengulurkan kain dari atas kepalanya kepada wajahnya, adalah hadis Asma binti Abi Bakr. Bahwasanya dahulu Asma mengulurkan annaha kana tasjulu tsauba ala wajhiha wa hiya muslim. Asma dahulu mengulurkan kain di atas wajahnya sedangkan dia dalam keadaan ihram. Dan hadis ini sahih. Baik. Ini mengenai taghthiyatul wajh lil mar'ah. Kemudian pernyataannya walal kuffazain dan tidak memakai kedua sarung tangan. Ini menunjukkan bahwasanya an-nisa tidak boleh bagi mereka memakai apa saja yang menutupi kedua tangannya. Nah, kemudian para ulama sepakat tentang dilarangnya memakai kedua sarung tangan bagi ar-rijal, bagi para lelaki. Para ulama sepakat tentang bolehnya, tentang haramnya, tentang dilarangnya memakai al-kufazai, memakai dua sarung tangan bagi ar-rijal, bagi lelaki. Adapun bagi an-nisa, bagi para wanita, para ulama khilaf mengenai hukumnya. Sebagian membolehkan dan sebagian melarang. Dan yang paling kuat insyaallah adalah yang melarangnya. Dan ini mazhab al-Imam Malik, kemudian al-Imam Ahmad, dan sebuah riwayat dari Syafi'i, An-Nafa'i, kemudian Atha, sebuah riwayat dari Syafi'i, dan ini juga pendapat An-Nafa'i, Atha, dan yang selain mereka. Dalil yang menguatkan pendapat ini jelas, yaitu dalil yang terdapat pada bab ini, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam, la tantaqibil mar'atu wa la talbatil khuffazain. Seorang wanita tidak boleh memakai an-niqab dan tidak pula menggunakan sarung tangan. Nah, jadi ketika umrah atau haji saat ihram, mereka harus melepaskan kedua sarung tangan mereka. Tidak boleh memakainya. Baik. Ini pendapat yang paling kuat insyaallah berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan. Sayang semua ya kawan. Maka selain apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum asalnya adalah boleh. Selain yang disebutkan oleh Nabi, pada hukum asalnya adalah boleh. Ya. Maka apa yang dilarang ini adalah ketentuan baku bagi orang-orang yang haji. Ya. Baik untuk ar-rijal ataupun an-nisa. Karena yang dilarang itu sedikit, maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa yang selainnya adalah diperbolehkan dan itu banyak. Paham semua? Nah. Kemudian masih terkait dengan masalah pakaian bagi orang yang ihram. Para ulama sepakat bahwasanya orang yang ihram tidak boleh memakai al-khimar di atas kepalanya. Lelaki tidak boleh memakai al-khimar di atas kepalanya. Misalnya dia gunakan surban untuk menutupi kepalanya. seperti orang yang memakai al-usrah. Nah, seperti Abdullah. La yajuz. Pentumuh. Nah, bagi orang yang haji ini tidak diperbolehkan. Ini ijma' para ulama. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Walal amain wala al-baran. Ya. Walaupun lafaz hadisnya adalah al-imana wal burnus, tetapi yang diinginkan dengannya adalah maknanya, yaitu segala sesuatu yang menutupi kepala. Tidak memakai simar, tidak memakai al-qutrah, atau yang semacam itu. Di waktu al-hajj, atau di waktu ihram. Apakah ihram umrah atau haji. Baik. Namun para ulama khilaf mengenai, bolehkah lelaki menutup wajahnya? Bolehkah lelaki menutup wajahnya ketika ihram? Ini menurut sebagian ulama tidak diperbolehkan. Namun yang kuat insyaallah bahwa menutup wajah bagi ar-rijal adalah perkara yang diperbolehkan. Bagi lelaki perkara yang diperbolehkan. Ini adalah mazhab al-jumhur. Mazhab mayoritas para ulama yang menguatkan pendapat mereka ini adalah atsar Utsman dan juga atsar Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma, di mana keduanya dahulu kana yuqammirani wujuhahuma wahuma fi halati al-ihram, bahwasanya keduanya dahulu menutupkan khimar pada wajah keduanya padahal keduanya sedang dalam keadaan ihram. Juga yang menguatkan karena tidak adanya dalil hadis yang sahih yang melarang hal itu bagi lelaki. Tidak adanya dalil atau hadis yang sahih yang melarang hal itu bagi rijal. Nah, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah an-nisa, kata beliau la tantahidi al-mar'ah. Jadi yang dilarang adalah al-mar'ah, bukan ar-rajul. Baik. Maka yang kuat insyaallah taala adalah mazhabul jumhur, mazhab mayoritas para ulama. Adapun yang datang dalam sebagian riwayat dari hadis Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk atau lafadznya beliau menegaskan la tuqammir ra'sahu wa la tughattu wajhahu. Beliau melarang para sahabat ketika mengkafani seorang yang meninggal di dalam hajinya untuk menutup kepalanya ataupun menutup wajahnya. Beliau menyatakan la tuqammiru ra'sahu wa la tughattu wajhahu. Janganlah kalian menutup kepalanya dan jangan pula kalian menutup wajahnya. Ya. Riwayat ini adalah riwayat yang datang di dalam as-sahihain. Namun tidak disebutkan tambahan yang terakhir, yaitu pernyataan beliau wala tughattu wajhahu, dan janganlah kalian menutup wajahnya. Maka yang dekat insyaallah apa yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yaitu tanpa lafaz ini Nabi melarang untuk para sahabat menutup kepalanya, tetapi beliau tidak menyebutkan dalam riwayat as-sahihain untuk tidak menutup wajahnya. Kemudian kata beliau li annahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan bertalbiyah. Jadi yang dilarang oleh beliau adalah menutup kepalanya. Ada pun tambahan wala tughattu wajhahu, janganlah kalian menutup wajahnya, fa hadza dhaif. Ini adalah tambahan yang lemah di luar as-sahihain. Nah, jadi bagi seorang lelaki yang muhrim diperbolehkan untuk yughatti wajhah, menutup wajahnya. Ya, apakah itu dengan serban atau dengan simar atau dengan sapu tangan atau dengan tisu atau dengan apa saja. Diperbolehkan. Yang dilarang adalah an-nisa, al-mar'ah. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.